Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini, ikhwanabtina azakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-mujahadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mulai dari hadis yang ke-7. Dalil tentang mujahadah. Dan hadis yang ke-101 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sabi yang ke-7. Wa anhu dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوسمنya رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat dan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam salah satu riwayat Imam Muslim, khuffat badala khujibat wa huwa bima'nahu, disebutkan dengan lafaz khuffat sebagai ganti khujibat, dan ini semakna ay bainahu wa bainaha hadzal hijab. Artinya antara sesuatu itu dan yang ini ada penghalang. Fa'idha fa'alahu dakhalah. Jika penghalang itu dilakukan, maka dia akan memasukinya. Nah, ikhwanabtina azakumullah, yang dimaksud dengan asyahwat itu ialah segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu dari perkara-perkara dunia. Dan yang dimaksud dengan al-makarih adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu dalam perkara-perkara ibadah. Nah, adapun keterkaitan hadis ini dengan babul mujahadah ialah di antara tanda seseorang memiliki mujahadah dalam ibadah. Ia berusaha untuk menahan hawa nafsunya dari perkara syahwat dan berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Nah, jadi sebuah bukti mujahadah dalam ibadah, hawa nafsu kita berusaha kita kekang agar tidak mengikuti kesenangannya, dan kita berusaha untuk mengarahkan melakukan ibadah-ibadah sekalipun ibadah itu banyak yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Ini bentuk mujahadah dalam ibadah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah. Di antara sunnatullah Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu dikelilingi dengan segala perkara yang disukai oleh manusia dan hawa nafsunya. Sehingga banyak di antara mereka yang tertipu dan masuk ke dalam neraka. Waliyatubillah. Sedangkan surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sehingga banyak orang yang menjauhinya dan tidak masuk ke dalam surga. Waliyadubillah. Jadi untuk masuk neraka itu lebih gampang daripada masuk ke dalam surga. Kenapa lebih gampang? Karena hawa nafsu condong pada sang syahwat, condong pada sesuatu yang menyenangkan, sehingga banyak mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dalam keadaan di balik itu ancamannya ialah apa? Neraka. Dan kita saksikan banyak sekali orang yang enggan melakukan kebaikan, berat melakukan ibadah, padahal di balik itu ada surga sebagai apa ini? Jaminannya. Jadi ngajak orang berbuat jelek itu lebih gampang, lebih banyak yang apa ini? Menyambut seruannya daripada mengajak kepada apa ini? Kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu banyak yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan kejelekan-kejelekan itu banyak yang disukai oleh hawa nafsu. Salah satu contoh saja, kita ajak masyarakat untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, mempelajari ilmu agama dengan dasar-dasarnya dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, yang tertarik datang bisa dihitung ya. Tapi kalau diundang dalam acara pesta, mengundang artis, penyanyi, konser, yang datang apa ini? Banyak. Kenapa? Lebih seru. Menurut hawa nafsu. Nah itulah ujian bagi kita semuanya. Kana bitina auzakumullah. Di balik serunya, meriahnya, kesenangannya, itu ada neraka yang menanti. Sementara di balik sesuatu yang mungkin membosankan atau berat, harus mengekang keinginan ini dan itu, itu ada surga dengan penuh kenikmatan yang menanti. Barakallahu. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam hadis ini dengan menggunakan fil madhi khujibatin nar wa khujibatil jannah. Itu menunjukkan sudah apa ini terjadi dan sudah dilakukan. Maka tentunya neraka dan surga juga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya as-samin yang ke-8, an Abi Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abu Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah taala meridai ketuanya, qala, ia berkata, sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah. Ternyata beliau memulai sholatnya dengan membaca suratul Baqarah. Mantap ya. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Aku berkata, beliau rukuk ketika sudah sampai ayat yang ke-100. Summa madha. Tapi ternyata beliau meneruskan bacaannya. Jadi kira mungkin kalau sudah sampai ayat yang ke-100 rukuk ya. Ternyata beliau melanjutkan ayat berikutnya. Nah, aku berkata, yusolli biya fi raka'atin. Mungkin beliau ingin sholat dengan membaca suratul Baqarah dalam satu rakaat. Famadho. Maka beliau terus melanjutkan bacaan suratul Baqarah. Faqultu ya qau biha. Sampai selesai Al-Baqarahnya itu. Aku pun berkata, mungkin setelah selesai surat Baqarah beliau rukuk. Summa iftatahan nisa'a. Tapi ternyata Rasulullah kembali membaca surat An-Nisa. Nah, Baqarah beliau membacanya sampai selesai. Summa iftataha Imran Baqarah. Selesai An-Nisa, beliau mulai membaca surat Al-Imran. Beliau membaca dengan tuntas yaqra'u mutarassila, beliau membaca dengan tartil. Idza mar bi ayatin fiha tasbih sabbaha, jika beliau melewati ayat yang di sana ada bacaan tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza mar bi su'alin sa'ala, dan jika beliau melewati ayat yang di dalamnya ada permohonan, beliau pun meminta sesuatu kepada Allah. Wa idza mar bi ta'awudin ta'awwada, dan jika beliau melewati ayat yang ada permintaan perlindungan kepada Allah, beliau berlindung kepada Allah. Tsumma raka'a, kemudian baru beliau rukuk. Faja'ala yaqul, dan beliau mulai membaca subhana rabbiyal azim. Naam. Fakana ruku'u nahwan min qiyami, ternyata lama rukuknya sama seperti lama ketika berdiri. Tsumma qala, baru kemudian beliau berkata, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tsumma qama qiyaman tawila qariban mimma raka'a, dalam i'tidalnya beliau ternyata berdiri hampir sama dengan lama rukuknya. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la, dan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih, ternyata lama sujudnya sama dengan apa ini, lama berdirinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah ya. Ini hadis merupakan contoh mujahadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tak tertanding ya. Beliau sholat sunnah dalam satu rakaat membaca suratul Baqarah, kemudian suratul Nisa, kemudian surat Ali Imran, dibaca dengan tartil, ditambah dengan baca tasbih, baca permohonan, baca ta'awud setiap kali melewati ayat-ayat tersebut ya. Nah, ditambah lagi rukuknya lamanya sama seperti berdirinya tadi, ditambah lagi iktidalnya lamanya seperti rukuknya, ditambah lagi sujudnya lamanya seperti apa ini, lama ketika berdiri. Nah, berapa jam itu? Satu rakaat. Ini bukti beliau benar-benar apa ini, mujahadah dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah, boleh kita berjamaah dalam sholat sunnah, namun kadang-kadang saja, kecuali yang disyariatkan dilakukan dengan berjamaah seperti sholat tarawih dan yang semisalnya. Bagaimana di dalam hadis ini, Udzaifah ibn al-Yaman ikut sholat sunnah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah ya dalam sholat sunnah. Tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat kemudian continue melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah dengan berjamaah itu boleh hanya kadang-kadang saja, kecuali yang memang disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah seperti sholat tarawih atau yang semisalnya. Misalkan salat duha mau berjamaah ya boleh sekali-kali. Tapi kalau tiap hari jamaah tak boleh. Itu menyelisih sunnah, ya. Baik. Misalkan ada yang melakukan apa ini? Salat tahajud berjamaah. Boleh sekali-kali saja. Kalau terus-menerus menyelisih sunnah. Kecuali kalau dilakukan di bulan Ramadan yang istilahnya dengan salat apa ini? Istilahnya bernama salat tarawih. Memang ada syariat berjamaah. Ini boleh terus menerus. Paham ya? Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh membaca Al-Quran dengan tidak urut suratnya. Nah, di sini Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Harusnya Ali Imran dulu, ya. Nah, setelah Al-Baqarah. Ini menunjukkan enggak apa-apa. Baca surat tidak apa ini? Urut. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil dan tadabbur. Tartil itu artinya bacanya tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, ya. Tadabbur artinya dengan memperhatikan maknanya dan kandungan isinya sehingga bisa mengamalkan dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ayat isinya ialah bacaan-bacaan tasbih kepada Allah, maka dia pun bertasbih. Ini ayat isinya ialah permohonan-permohonan, maka dia pun meminta sesuatu kepada Allah. Ya. Nah, kalau enggak paham maknanya enggak bisa. Ya. Ini ayat tentang masalah apa ini? Permohonan, tapi dia enggak memohon sesuatu, ya. Karena enggak tahu maknanya. Sehingga untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan tadabbur itu harus memahami artinya. Itu sudah merupakan syarat mutlak. Harga mati. Kalau enggak paham, enggak mungkin melakukan tadabbur, ya. Tapi kok ada orang yang mendengar Al-Qur'an kok nangis? Barakallahu. Ya mungkin bacaannya itu enak, sendu gitu ya. Nah, bikin nangis lagi, bikin orang lain apa ini? Nangis juga. Ya, tapi dia tidak paham kenapa kok sampai nangis. Nah, ya kan? Nah, itu masalahnya. Berarti dia mendengarkan dengan khusyuk tapi tidak dengan tadabbur. Karena tadabbur itu baru bisa dilakukan kalau mengerti dan paham maknanya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Boleh berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Ketika baca Al-Qur'an kita selingi dengan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak harus setelah selesai baca baru minta sesuatu, tidak. Di tengah-tengah baca berhenti berdoa. Baca lagi, berhenti berdoa, ya. Nah, ini disesuaikan dengan ayat-ayat yang kita baca. Barakallahu. Kalau menceritakan tentang surga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Kalau ayat yang kita baca ini menceritakan tentang neraka, nah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kalau dalam ayat itu menceritakan tentang fadilah-fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon fadilah dan rahmatnya, ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau dalam ayat itu menceritakan tentang keagungan Allah, nah, kesucian Allah, nah, kita baca tasbih, tahmid, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini ketika membaca Quran. Boleh seperti itu. Kemudian faedah berikutnya. Diperbolehkan dalam sholat untuk sama panjangnya ketika berdiri, rukuk dan sujud. Berdirinya ketika baca Quran 1 jam misalkan, boleh rukuknya 1 jam, sujudnya juga 1 jam. Ya, nah. Kalau bacanya 15 menit, rukuknya 15 menit, sujudnya apa ini? 15 menit. Boleh samakan. Ya dikira-kirakanlah. Barakallahu fikum. Nah. Boleh. Jadi tidak harus bacanya lebih lama daripada rukuk dan sujudnya. Samakan semua juga enggak apa-apa. Nah tentunya karena bintina azakumullah, ya dilihat kemampuan apa ini masing-masing. Ibadah itu untuk kita, nah yang penting khusyuk, ya, nah ikhlas dan tidak membosankan, ya. Terus sementara. Tapi kalau orang ini benar-benar sudah menjadi ahli ibadah, harus dinaikkan statusnya, ya. Apa itu? Lama. Ya kan? Kita sementara, yang penting ibadahnya khusyuk, ikhlas, ya. Istimrar, terus menerus, continue, menyenangkan, tidak bikin bosan, ya. Nah, kalau sudah naik kelas menjadi ahli ibadah, nah ditambahin tadi itu lama, ya. Nah, caranya gimana? Coba pelan-pelan, tambah lama lagi begitu, ya. Sekarang kalau sholat cuma 5 menit, sudah 5 menit. Targetnya bulan depan 10 menit. Latihan, ya. Bulan lagi 15 menit. Begitu, ya. Nah, begitu. Paham ya? Tapi semuanya harus dilihat situasi dan kondisi. Yang penting bagi kita itu ibadah itu bukan lamanya, tapi khusyuk, ikhlas dan continue. Makanya saya bilang bagi kita. Tapi bagi yang sudah ahli ibadah itu berarti ibadah itu merupakan apa ini? Sesuatu yang menyenangkan baginya. Nah, ditambah dengan apa ini? Lama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi beliau, termasuk apa ini? Salat. Sholat itu ibadah yang paling menyenangkan bagi beliau. Sehingga beliau berlama-lama dalam apa ini? Sholatnya. Karena menyenangkan. Nah, kita sudah menjadikan sholat sebagai aktivitas yang menyenangkan apa tidak? Nah, kalau belum, ya paling tidak yang penting sholatnya enggak bolong. Khusyuk, ikhlas, ya. istimrar terus menerus. Tapi harus punya tekad untuk apa ini? Naik kelas. Ya, apa itu? Yaitu berlama-lama dalam ibadah. Ya, berlama-lama tapi tidak membosankan. Tapi apa ini? Menyenangkan. Ya, imamnya lama dikit sudah langsung apa ini? Mengeluh. Ya, wah, kalau gini aturannya patah kaki. Ya, nah. Paham ya? Berarti imamnya harus lama. Ya. Makanya dalam sholat jemaah, sholat fardu, dengan melihat situasi dan kondisi apa ini? Makmum. Kalau dipikir lama, makmumnya tidak senang, berarti tidak menyenangkan. Ya jangan lama-lama. Tapi kalau makmumnya ahli ibadah semua, dan berlama-lama itu menyenangkan, tidak apa-apa, kasih lama. Taib. Bagaimana Rasulullah sholat bersama siapa ini? Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah datang sholat bersama Rasulullah. Ya, naam. Beliau baca surat Al-Baqarah. Dalam hatinya Hudzaifah ibnu Yaman, ah paling cuma 100 ayat, habis itu langsung rukuk. Ternyata sudah 100 ayat lanjut bacaannya. Hanya terpetik pikiran, ah paling habis surat Al-Baqarah rukuk. Ternyata enggak rukuk, lanjut baca surat An-Nisa. Nah, begitu tahu seperti itu, Hudzaifah bin Yaman tidak kemudian memikirkan lagi, ya sudah pasrah. Nah, mengikuti dan menikmati sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa habis, lagi surat Al-Imran habis. Nah, lagi dinikmati oleh beliau. Memang lain ya, ahli ibadah dengan yang bukan ahli ibadah. Tapi paling tidak kita tahu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki mujahadah yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan faedah bahwa nama-nama surat dalam Al-Qur'an itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya surat Al-Baqarah, ini surat Al-Imran, surat Al-Anisa dan lain-lain ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. Di antara alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlama-lama dalam ibadahnya ialah sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dosanya diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, baik. Taibarakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah At-Tasi', hadis yang ke-9, dalil tentang al-mujahadah. Hadis yang ke-103 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ia berkata, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. fa'atalal qiyamah. Ternyata Rasulullah memperlama berdiri, memperpanjang berdirinya, atau memperlama berdirinya. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku punya pikiran-pikiran yang jelek. Kila, maka Ibnu Mas'ud ditanya, wa ma hamamta bi, apa pikiran jelek yang muncul di benakmu saat itu? Qala, Ibnu Mas'ud menjawab, hamamtu an ajlisa wada'am, aku punya pikiran mending duduk saja, tak tinggalkan beliau sholat sendiri. Gitu. Nah, mutafakut alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, qala bidina a'zakumullah, faedahnya sama dengan hadis sebelumnya dalam bab mujahadah. Yakni contoh mujahadah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam ibadahnya. Beliau kalau sholat malam itu memang terkenal sangat apa ini, lama dan panjang. Saking panjang dan saking lamanya, sahabat sekelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an sampai muncul pikiran-pikiran yang tidak-tidak ya. Nah, ketika ikut sholat bersama beliau, ternyata ditanya oleh yang lain, apa pikiran jelek yang muncul di benakmu, wahai Ibnu Mas'ud? Ya saat itu muncul di benakku, duduk saja aku ya, biar beliau sholat sendirian gitu ya. Nah, meninggalkan sholat bersama beliau, tapi tidak dilakukan. Hanya apa ini, terpetik keinginan yang tidak bagus, tapi tidak dilakukan. Barakallahu fikum. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala seorang sahabat yang mulia, juga apa ini, ahli ibadah. Namun memang untuk menandingi mujahadah Nabi SAW dalam ibadah, itu memang tidak ada yang mampu. Kalau para sahabat aja gak mampu, bagaimana dengan kita? Nah, tambah jauh ya. Mungkin ketika ada yang mulai dengan baca surat Al-Baqarah langsung kabur. Ya, nah, begitu. Atau kalau yang jadi imam, ngapain capek-capek? Nah, makmumnya lari, saya harus capek-capek baca 3 surat yang termasuk surat yang panjang-panjang. Akhirnya dia pun tak mau capek-capek, gak mau lama-lama. Itu mengkelasnya kita seperti itu. Nah, barakallahu ya. Jadi mujahadah Nabi SAW dalam ibadah tak tertandingi, sampai para sahabat pun gak mampu menandingi mujahadah Nabi SAW. Nah, maka jangan sampai kita sombong menganggap ibadahnya Nabi itu biasa-biasa. Nah, tidak biasa-biasa, luar biasa ibadah beliau. Nah, sebagian orang menganggap seperti itu. Akhirnya apa ini? Mereka menambah-nambah ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka apa ini? Merasa berat sendiri. Padahal dengan meneladani ibadah Rasul SAW saja, kita belum tentu bisa mengamalkan semuanya seperti yang diamalkan oleh beliau. Dalam hal apa ini? Sifatnya ataupun lamanya. Ya mungkin sholat malam ya kita lakukan, tapi lamanya sholat malam kita dengan sholat malam beliau, tidak ada apa-apanya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Utamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Mana sisi keutamanya? Nah, Ibnu Mas'ud dalam hal ini tetap sholat bersama Nabi SAW walaupun hawa nafsunya mengendaki lain. Nafsunya bilang, dah duduk, tinggal saja beliau, biar sholat sendirian, terlalu lama. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mampu mengendalikan nafsunya dan tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keutamaan untuk beliau radhiyallahu ta'ala. Begitulah seharusnya kita, ya. Ketika nafsu kita tidak menginginkannya, padahal itu merupakan kebaikan, jangan dituruti, tapi terus. Nah, gitu. Terus ikut. Ya, dalam sholat tarawih misalkan imamnya kok lama, waduh ini kalau lama toko-toko pada tutup nih, ya, warung-warung tutup nih. Padahal saya masih lapar, pengen makan macam-macam. Nah, dia ya. Nah, puasa kan begitu. Ya, ini kalau terus ikut jam 10 baru selesai. Nah, pikiran-pikiran semacam itu godaan dari hawa nafsu. Dah, jangan kupes, nikmati terus. Nah, begitu. Ini cara memerangi hawa nafsu yang suka apa ini, menggoda agar kita meninggalkan yang afdal. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa keinginan untuk keluar dari sholat, nah, jika tidak disertai dengan niat, tidak membatalkan sholat. Pikiran-pikiran, wah ini kalau gini tak tinggal saja imamnya lah, itu. Tapi dia tidak punya niat untuk meninggalkannya, cuma pikiran-pikiran itu menghantuinya, ya. Nah, itu tidak sampai membatalkan sholat. Lain kalau dia kemudian niat untuk keluar dari sholat, maka dia apa ini? Dianggap keluar dari sholat. Niat apa ini? Niat keluar dari sholat. Niat apa ini? Putus dari imam. Itu bisa menyebabkan sholat seseorang menjadi apa ini? Batal. Harus mengulangi sholatnya sendiri. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, termasuk sunnah Nabi SAW ialah memperpanjang bacaan dalam sholat malam. Tidak dalam sholat malam disunahkan untuk memperpanjang apa ini? Bacaan, ya. Baik. Selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahutaala al-Ashir, dalil yang ke-10 dalam bab mujahadah, hadis nomor 104 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, yang akan mengikuti orang yang mati itu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Wa yarji'usnani wa yabqa wahid, yang 2 kembali pulang dari yang masih menemani si mayat cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang ialah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amalu, dan yang menemani mayit ialah amalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kalau ada yang bertanya, apa kaitan hadis ini dengan bab mujahadah? Jawabannya ialah, di antara bentuk sikap mujahadah dalam ibadah ialah memperbanyak bekal untuk kematian. Ya, memperbanyak bekal kematian. Karena Dalam hadis ini jelas yang akan terus menemani mayat itu ialah amalnya. Maka harus diperbanyak amalnya. Nah, kalau keluarga, diperbanyak keluarganya. Harta, diperbanyak hartanya. Ternyata enggak menemani si mayat di alam kuburnya. Maka orang yang paham tentang faedah hadis ini, yang memiliki sikap mujahadah dalam ibadah, dia akan memperbanyak bekal amal soleh untuk menghadapi kematiannya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat faedah yang lainnya. Bahwa keluarga dan harta tidak bisa memberi manfaat untuk si mayat, kecuali jika si mayat ikut andil dalam mentarbiyah keluarganya dan mensedekahkan hartanya. Keluarga tidak bermanfaat bagi si mayat, kecuali kalau keluarganya ini ditarbiyah, dididik oleh si mayat dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka menjadi keluarga yang solih dan solihah, yang alim dan alimah, yang faqih dan faqihah, maka si mayat dapat manfaatnya, ilmu yang bermanfaat, ya. Termasuk hartanya. Kalau digunakan untuk sedekah, infak, sedekah jariah, zakat dan lain sebagainya, nah, hartanya bisa bermanfaat untuk dia. Tapi kalau dia tidak punya sumbangsih untuk keluarganya dan hartanya demi bekalnya di alam barzah, maka keluarga dan hartanya tidak bermanfaat baginya. Ya. Itulah sebabnya kalau punya keluarga, diperhatikan pendidikannya, diperhatikan nam amalannya. Kalau punya harta juga demikian, diperhatikan penggunaannya. Jangan sampai lupa untuk bersedekah jariah, karena itu semuanya tidak bermanfaat untuk si mayat, kecuali dia ikut andil dalam mentarbiyah keluarganya atau mensedekahkan apa ini hartanya. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan berfaedah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bermujahadah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.